Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Seperti biasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan akan menambah keilmuan kita tentang agama ya. Dan kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Fatir ayat 9 sampai dengan 14. Kali ini kita akan melanjutkan ke ayat berikutnya 15 sampai 23. Tentunya bersama yang terhormat Bapak Quraisyah. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Delia Septianti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Delia? Baik. Sehat ya? Ini lagi sibuk dengan bisnis outfitnya ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki itu memang. Alhamdulillah. Ya? Baik, sebelum kita melangkah ke berikutnya, saya akan sedikit mengulas bahwa surat Fatir ayat 15 sampai 23 ini ya, berbunyi hanya Allah lah saja yang maha terpuji. Lalu Allah juga menekankan bahwa Rasulullah SAW Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan pada manusia yang belum mendapat petunjuk. Dan manusia sendirilah yang akan memikul kesalahannya masing-masing. Demikian Pak Quraisy ya. Ya, silakan kita mulai. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat 13. Ya ayuhannas, antumul fuqara'a ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai seluruh manusia, kalian adalah orang-orang fakir kepada Allah. Fuqara jamak fakir. Fakir itu apa? Dalam bahasa agama, fakir itu berbeda dengan miskin. Fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi di atas sedikit dari kebutuhannya. Kita dalam konteks ini kita lihat zakat untuk fakir miskin. Fakir kalau dia membutuhkan 100 sedang dia dapat kurang dari 50 dia fakir. Kalau lebih dari 50 tetapi belum sampai pada 100. Kebutuhannya secara itu miskin. Jadi fakir dari 0 sampai 49. Itu dalam bahasa hukum. Nah, dalam bahasa ayat ini fakir itu yang butuh. Semakin banyak kebutuhan Anda, semakin fakir Anda. Semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin kaya Anda kaya atau semakin ya, ya kan ya, lawan. Ya, oke. Manusia ini butuh Allah. Fakir terhadap Allah. Ya kan? Kita bertanya, adakah kebutuhan manusia yang bisa diperolehnya selain dari Allah? Tidak ada. Kalau begitu kita semua bukan hanya telah memiliki sesuatu tapi tidak cukup. Tapi segala yang kita butuhkan itu ada pada Allah. Nah, kita balik sekarang. Kita butuh pada Allah. Kita butuh pada Allah, kita juga butuh pada sesama manusia. Karena kata orang lautan lebih luas dari daratan. Kebutuhan manusia lebih banyak daripada kemampuannya mewujudkan. Oke, kita butuh. Kaya. Allah maha kaya. Kaya itu apa? Orang seringkali mengartikan kaya itu memiliki banyak uang, banyak materi. Lebih. Ya kan? Sebenarnya dari segi bahasa, ghani bukan itu. Kaya itu yang tidak membutuhkan sesuatu. Kalau bagi manusia yang sedikit kebutuhannya. Karena kita tidak bisa tidak butuh kan? Ya. Allah maha kaya. Dia tidak butuh kepada sesuatu. Wujudnya dari dirinya sendiri. Atau bersumber pada pengetahuannya segalanya. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Manusia butuh pada banyak hal. Manusia yang kaya adalah yang sedikit kebutuhannya. Semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Iya kan? Semakin sedikit. Allahu huwal ghani alhamid. Ada yang kaya tapi kikir. Terpuji enggak? Tidak. Tidak. Allah kaya dan terpuji. Dia terpuji karena dia memberi lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Dia memberi sebelum Anda minta. Dia memberi dan kecil hati kalau Anda tidak minta. Itu Allah, Allah marah sama Anda kok dia tidak minta pada saya. Terpuji atau tidak? Amat sangat terpuji. Hamid. Terpuji. Itu ada, kita menyimpang sedikit. Hamid seakan dengan kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita sudah pernah terangkan berkali-kali. Hamid itu satu patron kata yang bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, Allah Hamid bisa berarti dia sangat terpuji. Nah, jadi dia menjadi objek ya. Dia juga Hamid, dia juga memuji. Ada hamba-hamba yang dipujinya. Oh, ini hamba yang baik, ini hamba yang taat, ini dia memperkenalkannya paling tidak di langit bahwa ini orang terhormat. Ada orang yang populer cuma di dunia, di akhirat tidak populer, di langit tidak populer. Ada yang populer di langit, tidak populer di dunia. Ada yang populer di langit dan di dunia. Itu. Mobil yang mana itu? Populer di mana? Di dunia? Atau populer di akhirat? Kita dua-duanya deh. Kita dua-duanya ya. Oke, wallahu. Baik, kita potong dulu mungkin Pak Quraisy ya. Mari. Nanti kita akan lanjutkan lagi uraian ini, kajian dari Pak Quraisy siap. Segera setelah pariwara berikutnya yang di Tafsir Al-Misbah, tentunya hanya di Metro TV. La yahmilu min husyik, lau kana dha qurba, walaupun yang diminta itu adalah kerabatnya. Semua orang di hari kemudian akan berkata, nafsi-nafsi saya tidak bisa menanggung. Ibu akan lari dari anaknya, anak akan lari dari ibunya, ya semuanya. Jadi Delia mau populer di akhirat atau mau populer di dunia, kata Pak Quraisy tadi, dunia dan akhirat deh kita ya. Kita masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Silakan kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan, kita beralih ke ayat berikutnya. Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, dia bisa membinasakan kamu. Manusia semuanya bisa dibinasakannya. Dan dia menciptakan makhluk baru yang berbeda dengan kamu. Ini kata sementara ulama pernah terjadi. Sebelum manusia diciptakan Allah, ada makhluk yang merusak. Ada makhluk yang berkuasa di permukaan bumi ini. Ada dinosaurus. Hilang. Allah menggantikan dengan makhluk baru. Bisa juga manusianya tetap ada, tetapi generasinya, tetapi anggota masyarakatnya dibinasakan Allah, lahir masyarakat baru. Ya kan? Itu banyak terjadi, banyak sekali dalam sejarah itu terjadi. Kekuasaan berganti, manusia berganti, orde berganti. Iyasha yuthibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dia datang membawa menciptakan ciptaan yang baru. Itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Mudah sekali. Baru dia katakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu dosa dari orang yang berdosa tidak bisa dipikul oleh orang lain. Anda melakukan dosa, Anda yang tanggung. Tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Keliru tuh orang yang berkata, lakukan saja saya tanggung dosanya. Tidak ada itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalat. La yuhmalu minhu syai. Kalau seorang yang berat dosanya, banyak dosanya, meminta agar dipikul sebagian dosanya oleh orang lain, walau kerabatnya, tidak akan bisa itu. Tidak akan bisa. Masing-masing. Orang yang bersangkutan dia minta. Bahaya, walaupun ayahnya, walaupun anaknya tidak bisa. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ada dua sisi yang saya ingin jelaskan menyangkut hal ini. Yang pertama, karena itu tidak ada dota waris. Jangan. Bahkan bisa jadi, kita mau berpikir. Ada anak yang lahir dari perzinahan. Ya kan? Jangan salahkan anaknya, dia tidak bersalah. Itu dosanya ditanggung lahir oleh. Lahir dalam keadaan suci. Ya? Iya, anak tetap anak yang suci. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan, bisa seseorang menanggung dosa orang lain kalau itu begini. Ada sabda Nabi, siapa yang melakukan kebaikan lantas ditiru oleh orang lain, maka dia mendapat kebaikan atas amalnya dan dapat kebaikan dari orang yang pengamalan orang yang mengikutinya. Nah, siapa yang melakukan kejahatan lantas ditiru oleh orang lain, dia menanggung dosa kejahatannya dan dosa kenapa? Jadi ada tanggung jawab. Itu bukan berarti dia pikul dosa orang lain. Dia yang salah. Kenapa dia itu? Oke. Okay. La yahmilu min husyai' law kana dha qurba. Walaupun yang diminta itu adalah kerabatnya. Semua orang di hari kemudian akan berkata, nafsi, saya tidak bisa menanggung. Ibu akan lari dari anaknya. Anak akan lari dari ibunya. Ya semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani bikulli imrin minhum sya'nun yuri. Pada hari itu akan lari seseorang itu rumah dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, semua menanggung dosanya masing-masing gitu kan. Engkau wahai Muhammad, hanya bertugas menyampaikan peringatan. Dan yang memperoleh peringatan itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ada bil ghaib, ada dua artinya. Takut kepada Allah, padahal dia tidak lihat Allah. Anda bisa jadi takut melanggar kalau Anda lihat polisi. Takut enggak? Bisa juga Anda takut tidak melanggar walaupun tidak ada polisi. Yeah. Nah, ada ini di sini digambarkan, dia itu takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah, walaupun Allah gaib dari dia. Yang lebih bagus lagi, dia takut kepada Allah walaupun dia sendirian. Kenapa? Saya bisa takut kepada Allah. Saya menampakkan ketaatan karena ada orang lain yang lihat saya. Saya sendiri di tengah malam pun saya takut kepada yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi dia mau bertanya boleh langsung aja. Saya lihat dari pancaran matamu udah ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Kita boleh kasih pertanyaan dulu ya Pak. Iya Pak. Bagaimana sih Pak keadaan orang kafir dan orang-orang yang beriman pada saat di padang mahsyar gitu kan mereka berkumpul gitu ya. Nah itu apakah jadi satu orang-orang beriman, apakah orang-orang kafir juga terpisah, itu bagaimana sih Pak? Ya itu bisa jadi seperti itu. Ada ayat yang mengisyaratkan bahwa semua dikelompokkan pada kelompoknya. Oh. Nah, ada ayat juga yang menjelaskan bahwa setiap umat itu berada dalam kelompok nabinya. Terus mereka dipisahkan, ini yang taat, ini yang tidak taat. Bisa terjadi begitu. Dan pada saat hari pengampunan Pak, seperti tadi Pak Krois bilang bahwa semua itu tanggung jawab kita tanggung sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Apakah pada saat hari pengampunan itu kita bisa menolong sanak saudara kita, anak, ibu, bisa gak sih itu Pak atau gimana? Pada prinsipnya tidak, masing-masing bertanggung jawab. Tapi, ada yang dalam agama dinamai syafaat. Syafaat. Syafaat itu saya beri penjelasan syafaat itu terambil dari kata yang berarti genap. Genap. Genap. Anda membutuhkan sesuatu. Ya. Yang mampu memikul, yang mampu memenuhi kebutuhan itu si B. Mm-hmm. Tapi saya tidak kenal si B. Mm-hmm. Maka saya pergi kepada C, mm-hmm. minta bantuannya. Yeah. Tolong hubungi si B, biar saya diberi ini. Yeah. Nah, kira-kira kalau di dunia permohonan ini bisa terjadi walaupun dalam keadaan sesuatu yang batal, yang keliru. Mm-hmm. Nah, kalau di akhirat itu ada, mm-hmm. tetapi itu pasti yang benar, yang hak. Mm-hmm. Allah tidak memberi izin seseorang memberi izin seseorang memohon kepada Allah sesuatu untuk orang lain kecuali setelah dia dapat izin menyangkut siapa yang akan diberinya dan mendapat izin dari Allah untuk bermohon. Nah, itu yang dinamakan syafaat Nabi. Ada syafaat Nabi. Untuk itulah kita harus bersalawat dengan Nabi supaya beliau kenal, oh ini dulu sama saya. Ini umatku gitu ya. Yang selalu memanggil namaku. Iya. Ya. Baik, kita break lagi dan kita akan kembali sesaat lagi melanjutkan kajian ini hanya di Tafsir Al-Misbah Metro TV. Siapa yang menyucikan dirinya, maka sebenarnya pencucian dirinya itu untuk manfaat dirinya sendiri. Jadi di hari pengampunan nanti memang ada beberapa yang diberikan jadi syafaat ya, orang-orang yang soleh ya. Diberi izin untuk memberi syafaat. Tetapi itu adalah syafaat yang hak. Yang hak. Tidak bisa minta sesuatu yang salah. Iya. Dan itu pun atas izin Allah. Kalau di dunia bisa, tolong luluskan anak saya. Ya, kalau di sana minta aja harus minta izin. Wah, kayaknya di dunia mintalah sebanyak yang Allah suka kita meminta ya. Kita masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Buat Anda yang baru bergabung, silakan ikut. Ya, kita akan mengkaji surat demi surat, ayat demi ayat ya. Kali ini silakan Pak Kurnia lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Engkau hanya memberi peringatan dan yang bisa menarik manfaat dari peringatanmu itu ada orang-orang yang takut kepada Allah. Padahal Allah tidak dilihatnya. Atau orang-orang yang takut kepada Allah walaupun dia dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang lihat dia. Dan mereka mendirikan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya, maka sebenarnya pencucian dirinya itu untuk manfaat dirinya sendiri. Ya tazakka. Tazakka itu terambil dari kata zakat. Nah, kita lihat. Zakat itu punya dua makna. Yang pertama suci. Kalau Anda mengeluarkan zakat, maka zakat yang Anda keluarkan itu bisa mensucikan, membersihkan kotoran-kotoran yang Anda peroleh ketika melakukan kegiatan ekonomi. Bisa saja kan kita dagang, kita ini, ya. Terus ada pelanggaran-pelanggaran kecil dan sebagainya. Zakat juga bisa berarti menambah dan mengembangkan. Dengan zakat itu harta benda bisa berkembang dan bertambah. Paling tidak kalau dari segi bisnis kita bisa berkata, kalau Anda memberi zakat orang, Anda memberi orang uang, daya belinya muncul. Dan bisa jadi dari daya beli itu dia beli barang Anda. Jadi bertambah. Kalau kita artikan suci, mengembangkan kepribadiannya. Anda, kita lihatlah. Dia berusaha selalu jujur dan berkata benar. Itu bisa berkembang gak kepribadiannya? Berkembang kepribadiannya menjadi lebih baik kan? Nah, dua-dua makna ini. Siapa yang berzakat? Siapa yang mensucikan dirinya, maka pensucian dirinya itu kembali manfaatnya buat dirinya sendiri. Berkembang kepribadian Anda. Itu manfaatnya buat Anda, bukan buat Tuhan. Saya selalu berkata, kita beribadah itu bukan buat Tuhan, tapi untuk kemaslahatan kita sendiri. Wa man yatazakka fa innama wa man tazakka fa innama yatazakkaru yatazakka li nafsi wa ilallahil masir, dan pada akhirnya karena kepada Allah segalanya kembali. Dia yang menentukan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang buta dan orang melek. Tidak sama kan? Tidak sama aneka kegelapan dengan cahaya. Tidak sama naungan dan udara panas. Tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Oke. Saya mau beberapa yang lainnya saya kira cukup jelas. Saya ingin garis bawahi, tidak sama orang hidup dan orang mati. Hidup dan mati itu ada mati fisik, hidup fisik, ada mati rohani, ada mati jasmani. Jelas tidak sama orang yang hidup dan yang mati. Iya kan? Orang yang mati sudah tidak bergerak kalau mati fisiknya. Orang yang hidup masih bergerak, masih merasa dan sebagainya. Begitu juga yang mati rohani, walaupun kita tidak lihat, yang mati rohaninya itu gelap hidupnya. Yang hidup rohaninya itu ciri-ciri mati rohani, Pak? Mati rohani kikir. Sombong. Curiga. Prasangka tidak percaya buruk. Tuhan. Minder. Tidak percaya diri. Itu orang yang orang yang sakit mati rohani. Iya, mati rohaninya. Dia tidak yakin dengan kemampuan. Tidak yakin akan nilai-nilai, tidak mengamalkan nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang menghidupkan jiwa. Ya kan? Ada, kita lihat dia, ada orang miskin rohani, ada orang kaya rohani, ada orang miskin materi. Nah, tidak sama itu. Kalau miskin materi, mungkin bisa jadi dia kaya rohani. Tapi kalau dia miskin rohani, kekayaan materinya menjadikan dia miskin. Ya kan? Ya, baik, kita break dulu kembali. Okay. Dan kita masih akan melanjutkan kajian ini karena masih banyak pertanyaan akan kita ajukan kelihatannya. Segera setelah pariwara berikut ini tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh menggunakan semua daya untuk mencapai sesuatu yang baik. Kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan sekarang Pak Quraish, mungkin kita ke pertanyaan dari penonton kita ya. Coba kita dengarkan atau kita lihat sama-sama dulu nih pertanyaan dari penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Talarik Noval, mahasiswa dari Perbanas. Saya ingin bertanya Pak, sekarang kan lagi maraknya isu terorisme di Indonesia maupun di negara lain yang mengatasnamakan jihad Islam. Nah menurut Bapak, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Al-Quran? Terima kasih. Saya ingin bertanya, saat ini marak sekali isu teroris di Indonesia maupun negara lain yang mengatasnamakan jihad di dalam Islam. Benarkah hal tersebut dibenarkan dalam Al-Quran, Pak Quraish? Begini. Kalau kita katakan seperti bunyi pertanyaan, teror mengatasnamakan jihad. Ya kan? Ya. Apakah itu benar atau tidak? Jihad itu yang pertama bukan hanya mengangkat senjata. Satu. Yang kedua, jihad itu bukan berarti teror. Jihad itu adalah upaya sungguh-sungguh menggunakan semua daya untuk mencapai sesuatu yang baik. Jihad itu bisa tertuju kepada nafsu, upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikannya demi mencapai kebaikan. Bisa tertuju kepada fikiran, upaya sungguh-sungguh berfikir untuk mengetahui kebenaran. Bisa upaya sungguh-sungguh dengan fisik untuk mencegah yang buruk dan mendatangkan yang baik. Bukan teror. Islam datang membawa rahmat. Sehingga tidak mungkin diperatasnamakan Islam untuk melakukan teror. Ya kan? Rahmat, kasih sayang. Jadi tidak benar itu. Ya. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang disertai oleh kelemah lembutan kecuali indah. Tidak ada sesuatu yang disertai dengan kekerasan kecuali buruk. Jangan keras. Mengajarkan agama dengan lemah lembut. Mengajak orang dengan lemah lembut. Ya. Mengangkat senjata dibolehkan demi mencapai keadilan dan kebenaran. Bukan dengan menindas orang. Saya kira itu. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Quraisy Shihab, uraiannya. Saya rasa cukup jelas dan kita lanjut. Atau Dede mau pertanyaan dulu, boleh ya, silakan. Boleh ya, agak sedikit nyambung ya main tadi. Kita itu kan setiap orang pasti selalu merasa agama yang kita punya itu adalah yang terbaik, Pak. Betul. Bagaimana sih Pak cara Islam meyakinkan umatnya bahwa agama Islam itu merupakan sebaik-baiknya agama dan merupakan penyempurna agama sebelumnya? Berarti kan harus dari kita juga sendiri umatnya kah atau apa Pak? Yang ini untuk kita sendiri berarti ya? Iya. Oh iya, belajar, baca. Ada suatu ungkapan yang bisa menyentuh setiap orang. Begini, beragama itu atau agama itu diyakini oleh pemeluknya berfungsi menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Yang salah pilih agama, bisa jadi dia celaka di dunia. Bisa jadi celaka di dunia, tetapi pasti celaka di akhirat. Ya kan? Ya. Kalau begitu, jangan gampang-gampang milih agama. Ya. Anda harus yakin. Ya. Nah, bagaimana caranya yakin? Pelajari. Pelajari. Pelajari. Kalau Anda mempelajarinya dengan tekun dan sebagainya, itu pasti Anda yakin. Dan ketika itu, Anda di dunia akan legowo, tenang, ya. Dan di akhirat Anda akan ini. Jadi kuncinya pada pelajari. Itu sebabnya salah satu perintah Allah dalam Al-Quran adalah mengenal Allah. Terkadang mungkin manusia pasti ada merasa dia mempunyai kelebihan yang cukup tanpa kita melihat kekurangan ya. Mungkin manusia banyaknya seperti itu kan Pak. Mengapa Allah menciptakan takdir yang berbeda-beda? Jadi ada kelebihan kekurangan kelebihan maksudnya gitu. Kekurangan, okay. Ini sudah pernah kita ada pernah yang menanyakan seperti itu dulu. Anda mau semua manusia sama? Semua manusia merasa dirinya kurang. Hebat. Yeah. Hah? Ya kan? Katakanlah dokter, spesialis, pandai. Anda mau semua orang jadi dokter spesialis sama-sama dia? Enggak kan? Enggak. Iya. Siapa yang sakit? Enggak ada yang dokter. Semua jadi dokter. Iya, Pak. Iya kan? Ya. Siapa yang membantu Anda dalam kesulitan menyangkut apa yang Anda tidak tahu. Perlu ada orang yang tahu. Siapa yang mengangkatkan koper Anda yang berat. Kalau tidak ada buruh yang butuh uang supaya dia terima bisa menggunakannya untuk kebutuhannya. Jadi Allah berfirman, nahnu qassamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatin. Kami yang membagi-bagi sarana kehidupan mereka di dunia ini supaya sebagian bisa bekerja sama dan bantu membantu dengan sebagian yang lain. Jadi tidak semua sama. Bagaimana Pak cara kita menyikapinya dengan kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan? Oh iya, syukurilah kelebihan Anda, tetapi jangan menganggap bahwa andalah yang paling lebih. Nah, itu yang akan saya mau tanyakan sebetulnya tadi Pak. Jangan menganggap Anda yang paling lebih. Ya. Syukuri kelebihan Anda. Yang kedua, sadari kelemahan Anda. Anda itu punya kelemahan banyak sekali kita ini. Dan harapkanlah Allah melalui makhluknya itu bisa menutupi kekurangan Anda. Jadi ada kerjasama dong. Ya. Sadari akan anugerah yang kita dapatkan ya. Iya, anugerah kita juga punya kekurangan. Kita bantu orang yang butuh supaya kita juga dibantu oleh orang. Karena ada orang pandai, Pak, pada posisi tertentu, bilanglah profesor atau lebih dari itu, gitulah. Ya. Dia merasa dia adalah orang yang paling tahu di bidang itu. Dia boleh jadi, saya sering berkata begini, pembantu di rumah itu lebih pandai dari saya. Masak jauh lebih pandai dari saya. Sedangkan saya busuk makanan yang enak. Iya kan? Jadi dia punya kelebihan. Bidang masing-masing. Semua orang seperti itu. Apalagi sekarang, itu dunia semakin kecil. Iya kan? Hubungan antar manusia semakin mudah. Telepon dan sebagainya. Kita semakin butuh. Kita tidak bisa hidup dalam tempurung. Satu negara sekarang, dalam setiap negara pasti ada orang berbeda agama. Ya. Kita harus kerjasama. Saudara sesama agama, saudara dengan beda agama. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Ya, kita break kembali dan kita akan kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Itu sebabnya semakin maju dunia, semakin banyak kebutuhan kita. Dulu kita tidak butuh HP. Gak apa-apa kayaknya. Gak apa-apa. Sekarang handphone ketinggalan aja kayaknya. Itu manusia. Delia, saya selalu bilang bahwa waktu terasa cepat sekali kalau kita di Tafsir Al-Misbah. Tanpa terasa kita sampai pada penutup segmen, Pak Quraish ya. Silakan mungkin ada review sedikit yang lagi kemudian sebelum kita menuju ke kesimpulan. Iya. Terus di sini tadi engkau tidak dapat menjadikan mampu mendengar orang yang sudah ada dalam kubur, orang yang mati hatinya. Engkau, wahai Muhammad, hanya penyampai peringatan. Kau hanya memberi peringatan. Yang mau ikut silahkan, tidak mau ikut. Yang penting saya sudah peringatkan. Kami, wahai Nabi Muhammad, mengutusmu dengan hak. Mengutusmu dengan hak, yakni dengan membawa hak dan dengan cara yang hak. Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Tidak ada suatu umat kecuali telah ada datang kepadanya seorang peringatan, seorang pemberi ingat. Allah ini tidak menuntut makhluknya sebelum dia peringati. Kalau begitu, di mana ada sekumpulan manusia pasti sudah pernah ada di sana, boleh jadi nabi atau kalau bukan nabi orang yang berfungsi memberi peringatan. Karena kalau tidak dia diberi peringatan, dia salah, sama halnya lalu lintas. Kalau Anda belum tahu bahwa di sini terlarang, lantas Anda melanggar, Anda tidak bisa dituntut. Ada peraturan baru yang belum tersebar, belum dikenal orang, tidak bisa diini. Allah begitu juga. Nabi Muhammad datang beri peringatan, tidak ada suatu masyarakat yang tumbuh, ada manusia di sana, kecuali sudah pernah ada yang datang memberi peringatan mereka. Di Indonesia pernah ada. Pasti. Walaupun tidak disebut bahwa dia Nabi. Tapi ada, pasti ada. Boleh jadi dia utusan Nabi, boleh jadi dia orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dan sebagainya. Saya kira itu kita ingin sampai mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita baca tadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, semua manusia bahkan makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud dan kesinambungan wujudnya. Anda mau wujud, butuh Allah. Mau anak, butuh Allah. Anda boleh berusaha, tapi terakhir. Kesinambungan wujudnya perlu Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun. Karena wujudnya bersumber dari dirinya sendiri. Karena itu, kita tidak dapat berkata bahwa Allah terdiri dari oknum. Karena kalau dia terdiri dari bahan, berarti dia butuhkan bahan itu. Dia esa, tunggal, tidak ada Samaan. Meskipun semua makhluk membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ayat di atas menggarisbawahi manusia. Bukan, dia kan bahwa manusia. Ini karena kebutuhan manusia kepada Allah jauh lebih besar dan banyak daripada kebutuhan makhluk-makhluk lainnya itu. Ini karena aneka potensi manusia mengantarnya mampu meraih pengetahuan yang luas dan ambisi yang besar. Saya butuh TV. Ya kan? Anda butuh? Kucing butuh enggak? Makhluk lain tidak butuh. Kita manusia diberi pengetahuan ini sehingga kebutuhan kita semakin banyak. Nah, itu sebabnya semakin maju dunia, semakin banyak kebutuhan kita. Dulu kita tidak butuh HP. Iya. Gak apa-apa kayaknya. Gak apa-apa. Sekarang handphone kerjaan ketinggalan aja HP. Kayaknya. Itu manusia. Sehingga ayat ini menggarisbawahi manusia. Apalagi Al-Quran ditujukan untuk manusia. Setiap orang akan dituntut mempertanggungjawabkan sendiri pilihan dan hasil usaha. Dosa seseorang yang dapat dipikulkan tidak dapat dipikulkan secara paksa atau sukarela kepada orang lain. Sukarela, saya dia yang tanggung. Sukarela kan? Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW hanya mampu dan ditugasi Allah memberi peringatan. Beliau tidak mampu menjadikan seseorang beriman. Itulah yang dimaksud dengan tidak mampu memperdengarkan seorang yang sedang berada di dalam kubur. Saya kira itu beberapa kesimpulan kita. Dan Nabi yang memberikan peringatan ya. Ingatan. Peringatan. Baik, kalau mau lebih harus lagi mengingatkan. Mengingatkan. Iya. Pak Quraish, terima kasih banyak atas waktunya. Dela juga terima kasih banyak. Sukses buat bisnisnya ya. Terima kasih. Ini bulan Ramadan kan tentu makin banyak nih berkah. Amin, ya Allah. Amin. Dari hadir perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa besok di jam yang sama insya Allah kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan pembahasan ayat ini. Dan saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.